Kemudian yang kedua, kata Ibnu Qudamah Ats-Tsani, salatul kusuf. Penjelasan tentang salat kusuf, salat gerhana. Boleh dikatakan salatul kusuf pakai kaf, dan boleh dikatakan salatul khusuf pakai kha. Pakai kha. Ada yang mengatakan khusuf dan kusuf sama maknanya. Ada yang mengatakan bahwa kusuf untuk matahari, khusuf untuk bulan. Ada yang mengatakan sebaliknya. Ya, yang jelas ini masalah apa namanya tidak terlalu penting ya, tentang dinamakan khusuf atau kusuf. Ya, mau dinamakan dua-duanya juga tidak ada masalah. Ibnu Qudamah hanya menyebut kusuf di sini. Salat gerhana. Ini maksud gerhana matahari atau gerhana apa? Gerhana bulan. Iya. Baik. Dan ini dari salat sunnah. Apa salat sunnah yang disebut oleh Ibnu salat tatawu yang disebut oleh Ibnu Qudamah yang disunnahkan dilakukan secara apa? Berjamaah. Adapun salat kusuf itu sendiri, salat gerhana itu sendiri, ya. Jumhurul ulama berpendapat hukumnya apa? Sunnah. Tapi sebagian ulama ada pendapat kedua. Mereka mengatakan hukumnya tidak sunnah, tapi hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ya, karena salat ini diperintah oleh Nabi yang pertama. Dan beliau terangkan bahwa salat ini, ya, gerhana itu, matahari dan bulan adalah dua ayat dari tanda-tanda kebesaran Allah. Fa idza ra'aytumuha fasallu. Fa idza ra'aytum, dalam riwayat lain, fa idza ra'aytum syai'an min dzalika fasallu. Apabila kalian melihat sesuatu dari gerhana, salatlah kalian. Itu perintah ya. Ya, dan disebutkan bagaimana kaifiatnya. Dan harusnya seorang apa namanya di dalam salat kusuf itu, ya, dilakukan karena faza. Seakan-akan dalam keadaan yang apa mengkhawatirkan sekali. Dan ini memberikan makna tentang wajibnya. Kalau dikatakan hukumnya sunnah, orang akan bergampangan dengan hal yang seperti ini. Ya, karena itu Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, beliau lebih cenderung mengatakan bahwa salat kusuf hukumnya sunnah, hukumnya wajib. Apakah dia fardu ain atau fardu kifayah? Hanya saja beliau mengatakan paling minimalnya kita katakan fardu kifayah. Iya. Ini tentang salat kusuf. Baik. Penjelasan bahwa salat kusuf disyariatkan secara berjamaah dan secara sendirian. Kata Ibnu Qudamah, faida kusifati asy-syamsu awil qamar, apabila terjadi gerhana matahari atau bulan, faza'an nasu ila shalah, maka manusia segera mengerjakan salat. Iya. Jadi sini menunjukkan bahwa gerhana itu, salat gerhana dilakukan kalau matahari, gerhana itu apa? Gerhana terlihat, gerhana matahari atau gerhana bulan terlihat. Ya, sebab ukuran pelaksanaan adalah dengan melihatnya. Ukuran pelaksanaan dengan apa? Dengan melihatnya. Iya. Adapun kalau hanya diberitakan oleh ahli falak, oh ini tanggal sekian terjadi gerhana, tapi setelah itu gerhana tidak dilihat, maka tidak disyariatkan sholat. Sebab Nabi memberikan ketentuan pelaksanaan sholatnya kalau melihat. Kalau melihat kusuf tersebut. Iya. Baik. Jadi kalau dia tidak melihatnya, maka tidak ada kewajiban di dalam melakukannya. Iya. Tidak disyariatkan bagi seorang mengerjakannya. Ya, dan dimaklumi ya, kadang di sebuah negeri terjadi kusuf di satu tempat, di tempat lain tidak. Iya. Saya lupa mungkin sekitar 4 tahun lalu ya, di Medina orang sholat gerhana. Disiarkan lewat radio. Ya, satu Saudi semuanya dengar lewat radio. Di Medina. Tapi orang-orang di Riyadh tidak ada melihat gerhana. Jelas ya? Tidak ada melihat gerhana. Nah. Dan Syekh Shalal Fauzan waktu itu memberikan fatwa. Ya. bahwa tidak dilakukan sholat di Riyad. Orang-orang di Madinah saja yang melihatnya melakukannya. Karena memang ini syariat sholat untuk apa? Dilihat. Ya, dan melihatnya boleh saja dengan mata kepala. Dan kalau dia lihat pakai teropong, misalnya mendung, dilihat pakai teropong dan ternyata kelihatan, maka dia sholat, tidak apa-apa. Ya, seperti kemarin ya, mendung ya di beberapa tempat yang terjadi gerhana. Ya, tapi dilihat pakai teropong kelihatan gerhananya. Jelas ya, maka ini dihukum ada gerhana. Tapi kalau misalnya mendung, ya tidak kelihatan sama sekali dan tidak ada yang tahu apakah ini gerhana atau tidak, maka asalnya dia tidak melakukan sholat. Karena pelaksanaan sholat gerhana itu sebab adanya apa? Adanya gerhana. Demikian. Kemudian diterangkan oleh Ibnu Qudamah bahwa sholat kusuf itu boleh dilakukan secara berjamaah dan boleh dilakukan sendiri-sendiri. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya secara berjamaah dan itu yang paling afdalnya. Ya, dan boleh sendiri-sendiri sebab istri-istri Nabi mengerjakannya sendiri di rumah. Mengerjakan di rumah sendirian. Ya. Kemudian dari sini pelaksanaan sholat kusuf itu dibatasan terjadinya gerhana. Jadi kalau pas terjadi gerhana, ya sudah apa namanya, terjadi gerhana, walaupun belum sempurna tapi sudah terjadi gerhana, segera melakukan sholat. Dan sholat itu panjang pendeknya sesuai dengan kadar gerhananya. Jadi kalau gerhana misalnya diperkirakan akan terjadi 3 jam, dia perkirakan sholatnya 3 jam. Jelas ya? Iya. Kalau misalnya gerhananya akan sebentar saja 1 jam, atau dia terlambat melihatnya, sudah mau lewat gerhana, dia sholat sekadar apa? Sekadar waktu saja. Demikian pula kalau misalnya sementara sholat. Iya. Sementara sholat orang di masjid, ternyata gerhananya sudah selesai di luar. Ya, tentunya orang sholat tidak melihat ke langit ya. Ya, ada yang memberitakan gerhana sudah selesai. Ya, maka imam di sini kewajibannya dia tidak perpanjang lagi sholatnya, tapi dia sempurnakan sholat pendek untuk apa? Menyelesaikan saja. Karena syariat sholat gerhana ketika ada apa? Ada gerhana, selesai sholatnya. Baik. Jadi ini berkaitan dengan masalah ukuran panjang pendeknya. Iya. Dan di sini Ibnu Qudamah menerangkan kaifiat salat kusuf. Kata beliau fayukabbiru, dia melakukan takbir. Iya. Wa yaqra' al-Fatihah wa suratan tawila. Lalu dia baca Al-Fatihah dan surah yang panjang. Ya, kalau 3 jam ya lumayan ya bacaannya. Ya. Baca surah yang panjang. Tsumma yarka'u ruku'an tawilan. Kemudian dia rukuk dengan rukuk yang panjang. Tsumma yarfa', setelah rukuk berdiri. Ya. Fa yaqra'ul Fatihah wa suratan tawilatan duna allati qablaha. Dia baca Al-Fatihah dan surah panjang lagi. Tapi lebih pendek daripada sebelumnya. Tsumma yarka'u fayutilu duna allati qablahu. Kemudian dia rukuk, dia panjangkan juga rukuknya tapi lebih pendek daripada sebelumnya. Tsumma yarfa, kemudian dia berdiri, tsumma yasjudu sajdataini tawilataini. Kemudian dia sujud dua sujud yang panjang. Ya panjangnya sekadar apa? Rukuk dan berdirinya. Tsumma yaqumu fayaf'alu dalika. Kemudian dia berdiri dan mengerjakan itu lagi. Fatakunu arba'a rakaat wa arba'a sajadat. Maka akan tersimpul bahwa salat gerhana akan ada 4 rukuk dan 4 berapa? Dan 4 sujud. Jadi ini sholat gerhana tampak bahwa ada sedikit perbedaan dengan sholat yang lainnya. Di mana di sholat gerhana itu pada setiap rakaatnya ada 2 ruku dan 2 apa? 2 sujud. Rukunya 2 kali. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah. Baca surah panjang. Setelah itu ruku. Kemudian berdiri. Biasanya kalau orang berdiri, tidak setelah itu apa? Sujud kan, tapi ini tidak. baca Al-Fatihah lagi surah panjang. Ya. Setelah itu ruku, i'tidal. Kemudian sujud. Nah, ini sempurnalah berapa? Satu rakaat. Sujud dua kali, sempurna satu rakaat. Jadi pada setiap rakaatnya di sholat gerhana ada dua ruku dan dua apa? Dua sujud. Ya, karena itu bacanya lumayan ya. Jadi kalau dia baca di rakaat pertama saja satu juz, ya, di rakaat yang kedua 9 halaman, ya, di rakaat yang ketiga dia baca 8 halaman, di rakaat yang keempat dia baca 7 halaman, ya sudah dapat lebih dari 3 juz. Ya. Dan ini bacaan yang panjang ya di sholat apa? Sholat kusuf. Sebab memang posisinya adalah posisi panik. Melihat terjadi perubahan pada matahari dan bulan. Dan ini mengkhawatirkan seorang muslim. Iya. Karena itu Rasulullah bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah." Sungguhnya matahari dan bulan dua ayat dari ayat-ayat Allah. Itu tanda. Ya, peringatan. Iya. Dan ini tidak bertentangan dengan terjadinya gerhana itu secara apa namanya ilmu falak. Misalnya gerhana itu terjadi karena matahari terhalang oleh apa? Bulan. Atau yang semisal dengan itu. Itu adalah hal yang memang kita tangkap secara apa? Hissi. Dengan panca indera kita bisa melihatnya. Tetapi sebab lainnya disebut. Bahwa ini adalah tanda dari tanda apa? Kebesaran Allah. Itu harusnya lebih ditanamkan oleh seorang muslim. Berbeda dengan sebagian orang ya, kalau terjadi gerhana bukannya takut ya. Atau melakukan sholat. Tapi dijadikan sebagai apa? Sebagai bahan rekreasi. Ya. Nah. Sehingga ada sebagian acara-acara menonton gerhana. Ya. Menonton apa? Gerhana. Dan ini keliru semuanya dalam pembahasan sholat al-kusuf. Ya, seakan-akan kehidupannya adalah hidup menyaksikan saja apa yang berjalan, ya, dan dia tidak mengambil pelajaran sama sekali di belakangnya.